Beta sih bisa hidup kalau Anis tidak ada di sini. Di malam yang dingin, malam yang sepi ini, kita mau Ali ada dan temani Beta. Kita dua melewati waktu bersama. Mari jua mengerti Beta sedikit saja. Apa lagi bilang kata cinta.